Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبوا من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فَيَتَّكِلُوا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Al-Walif menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau radhiyallahu anhu pernah dibonceng oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di atas sebuah himar keledai. Maka dari sini kita mengetahui bukan suatu aib, bukan sesuatu yang mengurangi muru'ah ketika seorang yang lebih kedudukannya, seorang alim atau yang lainnya misalnya, dia kemudian mengendarai dan membonceng orang yang berkendara bersama dia. Hada Rasul alaihi salatu wassalam kudwatuna wa uswatuna. Ini Rasul alaihi salatu wassalam uswah kita. Nafaskana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ala himar, di atas tunggangan yang sederhana, bukan tunggangan yang bagus, yang mewah, biasa Rasulullah SAW. Tidak ada gengsi atau yang lainnya. Bedakan antara khawarimul muru'ah dengan at-tawadur. Kharimul muru'ah, yaitu sesuatu yang bisa menjatuhkan muru'ah, itu adalah perkara-perkara mubah. Namun masyarakat setempat menganggap perkara tersebut sesuatu yang tercela. Nah, ini kharimul muru'ah. Namun at-tawadhu, rendah hati, ini permasalahan yang lain lagi. Tidak perlu kemudian kita gengsi atau yang lainnya. Ini Rasulullah membonceng di atas himar. Himar tunggangan yang ketiga itu tunggangan, bukan tunggangan mewah, bukan tunggangan bagus. Kemudian mengatakan kepada aku, kata Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Apakah engkau mengetahui apa itu hak Allah yang wajib Allah berikan kepada hambanya? Bukan hambanya yang mewajibkan, namun Allah mewajibkan dirinya agar Allah memberikan, menunaikan hak-hak tersebut kepada hambanya. Hamba tersebut wajib mendapatkan dari Allah Ya, namun karena Allah sendiri yang mewajibkan atas zat-Nya, bukan hamba-Nya tersebut. Wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah, dan apa hak-hak hamba yang terbalik tadi berarti ya. Haqqul 'ibad 'ala Allah berarti hak yang betul. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah, dan apa hak-hak yang harus seorang hamba Ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Ya Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak-hak Allah yang harus seorang hamba atau para hamba tunaikan? Dan juga wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah, dan apa itu hak-hak ibad yang harus Allah tunaikan? Keharusan ini Allah wajibkan, Allah haruskan atas diri-Nya, bukan hamba yang mengharuskan. Berbeda dengan yang pertama, haqqullah 'alal ibad. Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berbuat ini dan itu. Adapun sekarang, haqqul 'ibad 'ala Allah, yaitu hak-haknya yang bis atau harus diperoleh hamba dari Allah yang harus Allah tunaikan, harus ini di sini Allah yang mewajibkan, Allah yang mengharuskan atas zat-Nya sendiri. Maka kemudian kata Mu'ad ibn Jabal, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Dari sini kita mengetahui bahwa perkara agama itu boleh dalam hukum-hukum agama, halal dan haram dan yang lainnya, boleh untuk disebutkan Allahu wa Rasuluhu. Tidak harus kemudian Allah summa. Namun kalau sudah dalam perkara-perkara yang lain, perkara-perkara rububiyah atau perkara-perkara tauhid uluhiyah, ini tidak boleh dikatakan Allah wa Rasuluhu. Seperti itu. Misalnya, dalam perkara-perkara yang hanya atau kita beristianah, maka kita katakan nasta'in billah summa, seperti itu. Kita meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, kemudian kepada entah Rasul atau sahabat atau yang lain. Namun dalam perkara-perkara agama, ilmu-ilmu din, halal dan haram, maka sama antara Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah itu diberi oleh, atau Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, diberi oleh Allah wahyu yang sama. Utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran dan yang bersama Al-Quran yang semisal. Apa yang Allah, apa-apa yang Rasulullah sebutkan, yaitu semuanya datang dari Allah. Wahyu semuanya datang dari Allah. Sehingga ketika Allah atau Rasul-Nya menyebutkan, sama. Qala, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak-hak yang hak Allah yang harus para hamba itu tunaikan, yaitu mereka hanya mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Di situ ada apa? Ayak buduhu wala yusyriku bihi syai'an. Di situ ada apa? Ada makna? An-nafyu wal-isbat. Di mana yang isbat wal-nafyu? An-nafyunya di mana? Wala yusriku bihi syai'an. Sebabnya an ya'buduhu. Ini hak-haknya Allah yang harus para hamba tunaikan. Kemudian, kalau sudah seperti ini, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan sekarang hak-haknya hamba yang harus Allah tunaikan, Allah mewajibkan kepada diri-Nya sendiri atau zat-Nya sendiri untuk memberikan kepada hamba-hambanya, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Seorang hamba berhak ketika dia bersauhid tidak mensekutukan kepada Allah sedikit pun, maka Allah tidak mengazabnya. Ini hak yang akan diperoleh seorang hamba ketika hamba tidak berbuat kesyirikan. Allah tidak akan mengazab, atau Allah tidak mengazab hambanya. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Nah, kemudian akhirnya Mu'adz ketika mendengar hal ini bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu. Jangan. Karena memang yang dipahami atau bisa disalahartikan akhirnya, apa haknya hamba? Haknya hamba itu kalau dia tidak berbuat kesyirikan, maka Allah tidak mengazabnya. Akhirnya terkadang bisa dipahami, ya sudah, yang penting jangan berbuat syirik. Nah, khamar, zina, judi, al-ghaish, isbal, dan yang lain-lainnya, gampang, santai, mudah, yang penting kita jangan berbuat kesyirikan. Allah tidak mengazab. Nah, karena dikhawatirkan salah memahami, akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis ini. Alasannya apa? Bayat takilu. Khawatir nanti orang-orang akhirnya bersandar dengan keutamaan ini. Ya. Bersandar dengan pemahaman yang kurang tepat dari penyampaian hadis ini. Padahal sebetulnya tidak ada yang salah. Nah, ketika seorang hamba tidak menyekutukan kepada Allah sedikit, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, itu Allah tidak mengazabnya. Namun azab itu kan bermacam-macam, ya kan? Nah, ada yang azab sifatnya sementara, ada yang azab sifatnya selamanya. Nah, maka seorang muwahhid pasti tidak diazab. Hanya tinggal tidak diazab yang mana, ya kan? Nah, di sini kan tidak dikatakan tidak diazab secara mutlak, namun tidak diazab. Ima tidak diazab secara mutlak, atau tidak diazab dengan azab yang selamanya. Artinya ada beberapa saat, beberapa waktu, sementara waktu diazab, namun tidak selamanya. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa bagaimana perkara tauhid, ya, ini menjadi terbesar seseorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita mengetahui bolehnya menyembunyikan ilmu jika ilmu tersebut bukan, yang pertama, bukan hal-hal yang terkait dengan masalah halal haram. Ini kan hanya masalah keutamaan negara satu, ya. Ya, yang seandainya seseorang tidak berilmu tentang keutamaan ini, itu tidak akan membuat dia masuk neraka. Nah, orang tidak tahu keutamaan tentang orang tidak berbuat syirik. Ya. Ini dengan tidak tahunya dia enggak menjadi penyebab dia masuk neraka, ya kan? Beda dengan orang bermudah-mudahan tidak tahu bahwa yang namanya khamr itu haram, akhirnya dia melakukan minuman keras misalnya. Ini tidak sembarang. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh terkadang ilmu itu tidak disebarkan kalau memunculkan mafsadah yang jelas dan lebih besar. Maunya ini memberi maslahat. Ini kan bagus. Hah? Ingin disampaikan tentang hati-hati, pokoknya jangan menyekutukan, ini keutamanya besar. Ini kan maslahat. Ya kan? Tapi kalau yang disampaikan akhirnya bisa terjadi mafsadah yang besar, akhirnya hal-hal yang lainnya disepelekan. Maka boleh untuk tidak disembunyikan ilmu ini. Nah, kemudian dari hadis ini pula kita mengetahui bahwa tidak semua hewan yang haram untuk dimakan, kemudian dia itu najis. Tidak semua hewan yang haram untuk dimakan, kemudian dia itu najis. Himar itu kan dilarang untuk dimakan, ya. Himar ahli, bukan himar ins atau bukan himar wahsi. Keledai itu kan nggak boleh kita makan, haram. Nah, namun Rasulullah menungganginya. Ya otomatis dalam menungganginya tersebut ya terkadang ada keringatnya, keringat keledai tersebut atau yang lain-lainnya. Nah, sehingga jangan kemudian dimutlakkan bahwa hewan yang haram untuk dimakan itu kemudian pasti najis. Kucing nggak boleh dimakan. Namun kucing bukan suatu yang najis atau bukan hewan yang najis dan yang lain-lainnya. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini sekarang disebutkan apa itu haknya seorang hamba yang wajib Allah berikan kepada hamba tersebut dan kebaliknya. Apa itu haknya Allah yang harus hamba tersebut tunaikan? Padahal kan banyak sebetulnya, bukan hanya tauhid. Walaupun memang akhirnya yang lain-lainnya itu merembetnya kepada tauhid, ya kan? Namun banyak sebetulnya. Hal ini menunjukkan bahwa awalul wajib itu apa? Tauhid. Seorang hamba itu pertama kali di kewajiban pertama kali adalah tauhid. Bukan perkewajiban pertama kali seorang hamba itu berpikir, merenung tentang Allah, oh ya benar, baru kemudian masuk Islam. Nah, awal wajib adalah tauhid. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhalah, Abah Naufal. Nah, ya sekedar fadilahnya saja. Ini sekarang fadilah ini ketika seorang tidak berbuat syirik, ya maka Allah tidak akan mengazabnya. Keutamaan ini saja. Ketika kita tidak mengetahuinya, ini tidak mempengaruhi dosa atau yang lainnya. Beda dengan misalnya khamr atau zina, kita nggak tahu hukumnya haram, dia bahaya. Akhirnya bermudah-mudahan zina dan yang lainnya, khamr. Nah, kalau ini keutamaan, sekedar keutamaan seperti ini, kita nggak tahu keutamaan ini. Rasulullah melarang ini untuk disebar. Nah, bukan tentang tauhid atau syiriknya itu sendiri. Ya. Nah, jadi makanya hadis ini jangan disampaikan. Karena memang bisa salah mengerti. Artinya Rasulullah waktu itu melarang untuk menyampaikan. Nah, intinya fadilah tauhidnya yang ini kan sekarang kita kan tentang keutamaan tauhid. Orang yang tidak berbuat syirik, ya itu Allah tidak mengazabnya. Bukan apa itu tauhid, apa itu syirik, nah, ini harus kita ketahui. Kita nggak tahu, ya bahaya ini kita tanpa sadar berbuat kesyirikan, ya ini bisa menyebabkan kita masuk neraka atau tidak, kan seperti itu. Nah, kita nggak tahu apa tauhid, bahaya. Nah, tapi keutamaan ini kita nggak tahu. Dalam kondisi kita bertauhid, tidak menyekutukan Allah, ya, dalam keadaan kayak iman seperti ini, tahu la ilaha illallah, tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kita jujur, ikhlas, mutabah, yang lainnya pasti. Walaupun nggak tahu ini keutamaan ini, pasti. Nah, seperti itu dia akan masuk surga. Nah, dia terbebas dari neraka, entah terbebas mulai awal atau awalnya sempat diazab, tapi pasti. Walaupun dia nggak tahu yang pertama ini, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Yang lainnya ikhwan. Coba waktu itu ada yang bertanya karena lupa di WA. Ada yang hadir nggak ini? Nah. Siapa yang waktu itu sempat beberapa hari yang lalu tanya ke Ana lewat WA? Gak ada di sini. Ana waktu itu bilang kalau kurang lebih intinya nanti jawab ketika taklim. Saya yang berikutnya ya, kalau kalian masih ada, maka sekedar harapan buat Ana pribadi terkhusus ya, karena ya sudah ya, Ana pribadi ingin Ana masuk surga, terbebas dari neraka, dan juga tentunya kepada antum. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia sukai dan cintai untuk dirinya. Agar mudah-mudahan kan insyaallah dalam hari-hari ke depan yang sangat pendek ini kita akan menemui satu bulan yang luar biasa. Bulan Ramadan. Maka agar bulan Ramadan ini bernilai, terutamanya kan banyak atau mungkin juga sudah banyak mendengar seperti itu, agar Ramadan kita ini betul-betul menjadi bulan yang di situ kita mendapatkan ampunan. Memang suatu nikmat yang besar ketika kita hidup di negeri Muslim, ya, yang di mana kebiasaan ada setempat pergaulan dan lingkungan ketika masuk bulan Ramadan membuat semangat kita, karena memang kaum Muslimin di sini dan di negara-negara yang lain tentunya, ya, tapi yang pasti bukan negara kafir misalnya. Sudah memang berlomba-lomba masuk bulan Ramadan, semangat dan yang lainnya. Ini suatu nikmat yang besar dan memang punya pengaruh. Ya, punya pengaruh. Seperti itu dalam kita beramal. Namun kan kita beramal bukan karena itu. Dan ini telah Ana tekankan berulang kali dan memang harus terus kita saling menasihati dalam permasalahan ini, yaitu al-ikhlas. Kita berbuat ini terus berusaha menghadirkan masalah ikhlas. Nah, jangan sampai ibadah kita ini akhirnya menjadi kebiasaan saja. Nah, bahkan kita kalau bisa berusaha kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya mubah dijadikan ibadah, kan seperti itu. Di antaranya yang sebetulnya cukup mengenaskan dan tragis, ketika kita mengetahui bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, bagaimana dahulu para salaf, bagaimana dahulu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya, berbuat, beramal di bulan Ramadan. Bahkan di detik-detik terakhir beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabat lebih mengencangkan lagi. Nah, kan disebutkan dalam hadis, "Idza dakhala ashr min Ramadan, idza dakhala ashr akhir min Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu wa aykadha ahlahu wa ahya lailatahu wa ahya lailatahu." Kama qala Mustafa atau kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka syadda izarahu, ikat pinggangnya semakin digencangkan. Artinya kinayah, semakin ibadah tersebut digencarkan, semakin. Nah, keluarganya dibangunkan tiap malamnya. Kemudian malam-malamnya dihidupkan. Ini kan ruh, ya, mentalitas mereka Rasulullah dan para sahabatnya seperti ini. Namun sangat disayangkan, kita tidak berbicara perkara halal dan haram. Kita tidak berbicara perkara ini mubah atau tidak mubah. Namun sebagian fenomena, ketika sudah ada ujian mungkin, ujian bagi kita atau sebagian kita, ya terkhusus yang mungkin dengan status tertentu, mendapatkan cuti libur di akhir-akhir Ramadan. Nah, yang dikenal atau yang sudah sangat masyhur dengan fenomena mudik, ya, nggak ada yang mengatakan mudik itu haram selama isi atau perjalanan tersebut diisi dengan perkara-perkara yang mubah, tidak dilakukan dengan sesuatu yang haram. Namun kan kesannya akhirnya mencoreng makna dari hadis. Nah, kita ini kan sekarang katanya ingin, nah, Ramadan. Yang dimana Rasulullah SAW mengaminkan Jibril. Nah, kan seperti itu. Jibril berdoa, Ragimahanku abdin, dakhla Ramadan, falam yufar lahu. Celaka, tersungkur seorang hamba yang masuk bulan Ramadan, tapi dia tidak diampuni. Ada berarti hamba-hamba yang belum masuk bulan Ramadan, tidak diampuni. Nah, diamin ya oleh Rasulullah SAW. Kan kata Rasulullah SAW juga, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, riwayat lain menyebutkan, man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya. Berbuat yakin karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisaban, berharap agar diampuni, agar mendapat pahala yang besar, agar. Nah, apakah seperti ini perbuatan seorang hamba yang berharap, terkhusus di hari akhir-akhir Ramadan? Nah, sementara Rasulullah SAW menyebutkan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat terakhirnya. Nah, di awal-awal kita kurang, di awal-awal kita banyak keliruan, kesalahan, tertutupi ketika akhirnya bagus. Namun awal-awalnya bagus, tidak bisa istiqomah, terakhirnya berkurang. Ya, tapi tidak ada kesempatan lagi untuk silaturahmi. Siapa yang mengatakan kita melarang silaturahmi? Silaturahmi perkara yang bagus. Seperti itu. Nah, tidak ada waktu lagi. Yaitu semurah itu harga keutamaan Ramadan. Artinya tidak bisa kita mengorbankan seperti itu. Sudah karena cutinya hanya di hari itu, ya, kemudian akhirnya terkalahkan itu keutamaan-keutamaan terkhusus di hari akhir-akhir Ramadan. Ya, hanya karena cuti yang hanya sudah enggak ada pengorbanan seperti itu. Padahal amal itu dilihat terakhirnya. Yang Rasul dan para sahabatnya mengencangkan ikat pinggangnya di hari-hari terakhir, detik-detik terakhir Ramadan. Akhirnya sibuk dengan safar, sibuk dengan perjalanan. Belum lagi ketika datang di kampung, bertemu dengan orang-orang, wajar gembiraan bertemu, akhirnya lalai dari ibadah-ibadah. Rasulullah dahulu tafarruq, mengkosongkan waktu khusus. Kemudian i'tikaf dan yang lainnya. Nah, apabila mentalitas kita kan boleh, Ustaz. Ya sudah, kenapa enggak sekalian kita tinggalkan tarawih mulai awal? Boleh kok. Enggak ada, Ustaz. Apakah kemudian masih kita bermentalitas seperti itu? Nah, yaitu murah sekali harga keutamaan Ramadan. Kita berharap, kita katanya mau menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut, tapi kita tidak mau membayar mahal keutamaan tersebut. Maka barakallahu fikum ikhwan, jangan ikut-ikutan orang. Nah, yang kita ikuti itu dari perkara yang wajib atau perkara yang mustahab. Tapi itu orang awam. Ya. Bukan ahli sunnah, bukan salafin yang hadanallahu wa iyyahum. Ilmunya seperti itu. Wajar. Ya sudah, awam. Cuti. Mulai tanggal 25 Ramadan atau 27 Ramadan, itu awam. Artinya kita mau sama dengan mereka, ikut sudah. Ibadah kita yang ikut-ikutan dengan kondisi masyarakat. Nah, bukan berjalan di atas dalil. tahu keutamaan tapi masih terus. Enggak salah, artinya enggak dosa kita katakan dosa tidak, kita tidak berbicara dosa sekarang. Ya sudah sekalian saja. Nah, artinya habis kesempatan itu enggak bisa diraih. Silaturahmi itu hanya kemudian hanya di waktu tersebut. Apa kabar kalau bikin ikhwan, ini anak sampaikan di awal Ramadan. Harapannya mudah-mudahan kita ini bisa istiqomah terus. Sesuai sunnahnya ini mulai awal sampai terakhir. Apa yang dilakukan oleh sahabat atau Rasul dan para sahabatnya di hari-hari terakhir. Nah, disibukkan dengan ibadah demi ibadah. Tabarruk. Nah, Ramadan ini kan datang salah satu fungsinya agar hati kita semakin. Semakin lembut, semakin bisa menerima al-haq, semakin. Tapi kenapa kemudian di detik-detik terakhir yang ini menjadi penentu? Apakah seperti itu mentalitas kita yang berharap mendapatkan keutamaan wabirallahu matakot dan dambi? Mudah-mudahan diampuni dosanya. Oh, kita berharap. Nah, tapi amalan kita tidak mencerminkan harapan tersebut. Apa kabar Allah itu, ikhwan? Harga jannah itu mahal. Ya. Harga surga itu mahal. Jangan mentalitas hanya sekedar ini mubah. Nah, korbankan ya, ikhwan. Nah. Korbankan waktu kita, tenaga kita, termasuk ya masa kerja kita. Seperti itu. Ini ujian ya. Memang hari-hari terakhir ini, pas keutamaan-keutamaan tersebut, ada sebuah malam yang kita tidak tahu kapan turunnya malam tersebut. Sudah sekalian aja gak usah dicari juga, gak ada dosa. Orang yang tidur di malam terhabis saat isya tidur, sampai besok sahur juga gak ada dosa. Tapi kan masa mau seperti itu mentalitas kita? Sama. Dengan permasalahan mudik. Nah. Sehingga mudah-mudahan apa yang anak sampaikan ini bisa kita camkan bersama dan perhatikan bersama. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Kemudian Allah istiqomahkan kita di atas Ramadan tersebut dengan amalan-amalan yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.